Teguh Golden Ways, dan jangan lupa karena sekarang episode yang live, Anda bisa bersiap-siap untuk menelpon kami. Penelponnya beruntung mendapatkan XL BlackBerry nanti di akhir acara. Super sekali Pak Mario. Tepuk tangan sekali lagi untuk rekan-rekan kita dari XL. Baik, kita akan mulai Pak dengan memulai polling seperti biasa. Saya persilakan audiens di rumah juga boleh dan juga Anda di studio untuk menyiapkan mengambil keypad. Dan pertanyaan kita pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda seorang istri yang pada saat suami Anda pulang dari kantor, Anda mendapati bercak lipstik pada kerah baju suami Anda. Yang jelas-jelas bukan dari lipstik Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Marah hebat sambil memaksa suami Anda mengakui perbuatannya. Ataukah B. Mencium suami Anda dan memintanya menanggalkan kemejanya untuk Anda cuci karena ada noda lipstik. Atau yang C. Angkat koper dan pergi ke rumah orang tua Anda. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Kita akan tampilkan hasilnya pada segmen berikutnya. Baik Pak Mario, kita ingin mulai segmen ini dengan sebuah pertanyaan Pak yang juga Silakan. Masuk di fanpage Facebook kita. Kita lihat layar monitor dan pertanyaan Silakan. Pada malam hari ini adalah pertanyaan yang datang dari yaitu saudara Romi. Romi Pasker. Salam super Bapak, saya mau bertanya apakah arti dari tujuan hidup dan apa makna dari tujuan hidup itu sendiri? Super. Saya mohon jawabannya. Silakan Pak Mario. Super sekali ya. Sahabat Indonesia yang super, saya membayangkan orang-orang yang usianya sebanding dengan saya pasti tidak begitu suka mendengar pembahasan mengenai tujuan hidup karena mereka sudah tahu. Jadi izinkan saya berbicara kepada adik-adik saya dan anak-anak saya tersayang mengenai apa tujuan hidup bagi Pak Mario. Tujuan hidup Pak Mario adalah menjadi lebih berguna bagi lebih banyak orang. Tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah selesai, karena selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih berguna bagi lebih banyak orang. Sehingga ini gambarannya, sebuah tujuan hidup adalah sebuah jalan. Ini tujuan hidup, menjadi lebih berguna bagi lebih banyak orang. Tidak akan pernah selesai karena ini begitu sudah hampir dekat ujung diperpanjang oleh Tuhan. Karena Tuhan berkepentingan menjadikan kita berguna bagi sesama. Karena semulia-mulianya pribadi adalah yang berguna bagi orang banyak. Nah, yang namanya cita-cita adalah alamat dalam perjalanan itu. Saya dulu ingin sekolah di luar negeri, maka saya dapat beasiswa ke Chicago SMA. Kemudian ingin lagi dapat beasiswa di IKIP Malang, dapat beasiswa di Sophia University di Tokyo, dapat beasiswa lagi di Indiana University, bekerja di alamat. Cita-cita Anda tidak pernah lebih tinggi, paling tinggi, karena Anda selalu tumbuh dari satu alamat ke alamat yang lain. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Anda sekarang menjadi mungkin kalau Anda mencapai alamat yang dekat dengannya. Jadi, besarkan hati adik-adik dan anak-anakku dengan tujuan hidup yang besar. Karena kalau tidak pernah tercapai, mengapa pilih yang kecil? Pilih yang besar. Lalu tuliskan cita-cita, yaitu alamat dalam perjalanan itu yang masuk akal. Yang bisa dicapai dengan kemampuan kita sekarang, yang bisa dicapai dengan kekuatan hati sekarang. Dan mintalah doa ke orang tua, mintalah doa ke suami atau istri. Lalu jadikan Anda pribadi yang tiga, ini yang Pak Mario lakukan waktu sejak muda. Jadi pribadi yang jujur. Karena akan selalu ada pekerjaan bagi orang jujur. Kalau dunia ini semua sudah tidak jujur, orang yang paling jahat pun perlu satu orang jujur untuk mengurus uangnya. Ya? Selalu ada pekerjaan untuk orang jujur. Yang kedua, bekerja keraslah. Nanti kita bahas lebih dalam tentang upaya. Yang ketiga, tampillah mudah dibantu. Banyak orang pandai, baik, tapi kemaki, kemelinti, sombong, sehingga tidak digunakan oleh orang lain. Sebetulnya kita semua sedang, anak-anak muda, sedang menunggu ditemukan orang tua yang hebat. Untuk ditugaskan melakukan sesuatu yang hebat. Maka jujurlah, bekerja keraslah, lalu jadikan wajah Anda gampang dikasihani. Itu. Super sekali, Pak Mario. Super sekali. Pak Mario, ada sebuah pertanyaan nih, Pak. Ya. Saya tahu ada begitu banyak sahabat-sahabat kita yang super, yang kagum dan mengidolakan Bapak karena Bapak berbuat besar dan banyak bagi banyak orang. Terima kasih. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang merasa tidak memiliki kemampuan sebesar Pak Mario? Bagaimana bagi mereka yang mungkin sedang di rumah, sedang sakit, lalu bingung apa yang bisa diperbuat untuk orang lain? Bagaimana komentar Bapak? Sahabat Indonesia, yang disebut oleh Tuhan sebagai upaya adalah pengubah apa? Nasib. Orang yang mau mengubah nasibnya harus berupaya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan merincikan jenis upaya yang mengubah nasib? Tidak. Jadi kalau mungkinkah orang menjadi kaya raya, jadi raja kapal dengan memulai bekerja keras, merenda? Mungkin. Mungkin. Karena waktu kita merenda kok bagus, orang bilang ini untuk kordennya kapal pesiar boleh. Tuh. Lalu dia menjadi supplier korden kapal pesiar seluruh dunia. Lalu kalau sudah ada korden kan mesti ada kusennya. Nah, dia jadi pengusaha kusen cendela kapal pesiar. Pelan-pelan, apa sih yang membatasi kewenangan Tuhan kalau Anda dicintainya? Upaya bersungguh-sungguh, walaupun salah upayanya, membuat kita dikasihi Tuhan. So, jangan khawatirkan apakah upaya Anda tepat atau tidak. Lakukan. Kalau itu yang hanya bisa Anda lakukan, lakukan. Lalu perhatikan seperti di Golden Ways, perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Kita akan break sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh, Golden Ways.